يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah dari tafsir Al-Quranil Azim lil-imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dari surat ini dan tafsir daripada awal surat ini 1-4, di mana membahas tentang zihar, yaitu terkait kasusnya Aus ibn Shawmit dan Khawlah bintu Tha'labah. Turunlah ayat ini 1-4 dari surah Al-Mujadalah. Dan akhir daripada surat yang keempat di sini, ketika Allah sebutkan tentang kafarah zihar, kafarah dari zihar, yaitu diperintahkan untuk fatahriru raqabah, untuk membebaskan budak. Fama lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Siapa yang tidak mendapati budak untuk dimerdekakan atau tidak memiliki dana, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum memegang, sebelum bercampur lagi dengan istrinya. Famalam yastati fa'id'amu sittina miskina. Dan barang siapa yang tidak mampu lagi, maka dia diharuskan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya. Dan urutan ini, urutan kafarah ini persis seperti kisah tilla di jama'a mra'atah fi Ramadan. Persis seperti kafarahnya kisah seseorang yang menjimai istrinya di siang Ramadan. Ini juga kafarahnya sama. Kafarahnya adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak mendapati, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mendapati, it'amu sittina miskina, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kemudian di akhir ayatnya Allah ingatkan hikmahnya dari syariat ini, aturan ini. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Hal itu supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ai syara'na hadza li hadza. Kami syariatkan adanya kafarah dari zihar, ya, adalah untuk hikmah ini. Apa hikmahnya? Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa sih harus begitu? Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya iman pada Allah dan Rasulnya mengkonsekuensikan taat kepada perintah-perintahnya, menjalankan syariatnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, tilka wa tilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ai maharimahu fala tantahikuha. Itulah perkara-perkara yang Allah haramkan, maka jangan kalian lakukan perkara haram tersebut. Yaitu zihar, ini perkara yang haram. Menzihar istri, perkara yang haram. Masih ingat pengertiannya zihar kemarin ya? Pada zaman jahiliyah itu adalah lafad talak. Tetapi lafad ini tidak sharih. Yaitu kamu seperti punggung ibuku. Kalimat ini digunakan oleh orang jahiliyah untuk mentalak istrinya. Tapi setelah Islam turun ayat ini, surat ini, maka membatalkan hukum tadi. Dan menjadikan lafaz zihar sebagai hukum tersendiri. Jika ingin kembali, artinya tidak dijadikan sebagai hukum talak. Ya, tidak dijadikan sebagai jatuh talak. Tetapi khusus masalah ini, siapa yang ingin rujuk kembali kepada istrinya, maka dia harus membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Ini adalah batasan-batasan Allah, perkara yang Allah haramkan, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang haram tersebut. Wa qawluhu ta'ala walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Ai alladziina lam yu'minu walaltazamu bi ahkami hadhihi syari'ati, yaitu siapa yang tidak beriman dan tidak mewajibkan dirinya untuk mengikuti syariat yang mulia ini. La ta'taqidu annahum najuna minal bala, maka jangan sekali-kali meyakini mereka akan selamat dari musibah yang sangat besar di akhirat. Kalla laysal amr kama za'amu, tentu saja urusannya tidak seperti yang mereka sangka. Yaitu orang yang tidak mau menjalankan syariat, yang tidak mau beriman dan tidak mau patuh dengan syariat Allah, jangan dikira mereka aman-aman saja dan selamat. Ya, urusannya tidak sebagaimana yang mereka kira. Ballahum adabun alim, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ay fid dunya wal akhirah, baik urusan dunia ataupun akhirat. Di sini ma'asyiral muslimin, hikmah yang sangat besar. Artinya terkadang sebuah illat atau hikmah dalam perintah atau larangan, dalam aturan, dalam penetapan, dalam masalah hukuman, hudud, ataupun perkara yang lainnya, itu terkadang tidak bisa kita ambil illatnya secara pola pikir manusia. Bahkan illat hikmah daripada hukum tersebut adalah litu'minu billahi wa rasulih, untuk menguji keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Terkadang kita terlalu sibuk mencari apa alasan hukumnya secara fikih. Karena al-hukum yaduru ma'illatih wujudan wa adaman. Karena hukum itu berputar pada alasannya. Ada dan tidak adanya. Ini kaidahnya. Sahih kaidahnya. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya di balik sebuah illat dari hukum juga ada perkara yang lebih besar daripada itu. Adalah litu'minu billah wa rasulih, untuk supaya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya walaupun ini terkait tentang masalah pernikahan, masalah zihar, hubungan suami istri, tetapi Allah jadikan ini syariat yang mulia, dan yang tidak patuh terhadap syariat ini diancam dengan azab yang pedih. Sehingga jangan remehkan hukum tentang terkait munakahat, tentang masalah tolak. Ini hukum besar. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya kita tidak menjalankan syariat Islam, kemudian ketika dicontohkan bahwasanya ya syariat Islam berupa munakahat dan yang lainnya itu diterapkan, mereka menganggap itu perkara yang remeh. Menganggap perkara yang sepele. Padahal di sini, pada masalah zihar saja, Allah subhanahu wa ta'ala katakan sebagai watilka hududullah. Itulah batasan Allah. Itulah perkara yang Allah syariatkan. Dan Allah ancam siapa yang tidak menjalankan hukum dalam masalah munakahat ini, masalah tolak dalam masalah zihar, ilah dan seterusnya, ya, maka dicap sebagai kafir dan mendapatkan azab yang pedih. Kafir di sini tentunya lafaz yang masih mujmal, ya, masih umum, mencakup di dalamnya, ya, yang akbar atau azhar atau i'tiqadi atau amali. Artinya ketika melihat lafaz kufur seperti ini, tidak bisa langsung memvonis pelaku yang menolak hukum tadi sebagai orang yang kafir. Tidak. Karena lafaz kafir tersebut adalah menutup diri secara bahasanya. Masih lafaznya mutlak. Tetapi lafaz ini adalah untuk mengingatkan betapa besarnya orang yang tidak mau menjalankan hukum Allah. Sehingga lafaz di dalam surat Al-Ma'idah, wa malam yahkum bima anzalullah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, kan bunyinya tiga. Fa'ulaika humul kafirun, fa'ulaika humul zalimun, fa'ulaika humul fasikun. Lafaznya tiga. Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir, disebut pertama. Ayat yang berikutnya disebutkan mereka zalim. Ayat berikutnya disebut sebagai fasik. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan orang yang tidak menjalankan syariat itu beda-beda. Ada yang sampai tingkatannya kufur, begitu besar. Ya. Ada yang tingkatannya zalim, ada yang tingkatannya fasik. Ya. Maka tentunya orang yang bertakwa adalah berusaha untuk menjalankan aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini istata'tum, semampu kalian. Kemudian firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang mereka melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Atau makna yuhadduna adalah melawan Allah dan Rasulnya, tidak mau patuh dan taat. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, yang tidak patuh terhadap Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, maka mereka terlaknat, terhina, sebagaimana terlaknat dan terhinanya orang-orang sebelum mereka. Waqad anzalna ayatin bayyinat, kami telah turunkan kepada mereka ayat-ayat yang sangat jelas. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir azab yang sangat pedih. Disebutkan pertama walil kafirin adzabun alim, ayat berikutnya walil kafirin azabun muhin, bagi orang kafir mendapatkan azab yang alim, sangat pedih, dan bagi orang kafir mendapatkan azabun muhin, azab yang menghinakan, sudah pedih, menghinakan. Bahkan terkadang azab yang menghinakan itu lebih menyakitkan, karena kalau pedih sakitnya cuma di kulit, tapi yang namanya ya menghinakan itu bukan hanya kulit, hati sakit, malu, dan seterusnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari Allah bangkitkan mereka seluruhnya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian Allah akan beritakan kepada mereka terhadap apa yang mereka amalkan. Ahfahullahu wa nasuh, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitung-hitungnya walaupun mereka sudah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui perkara yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Tidaklah tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Tidaklah ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidaklah lebih sedikit atau lebih banyak daripada itu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Yaitu dimanapun manusianya, posisinya, Allah tetap mendengar dan melihat mereka. Jadi ayat-ayat seperti ini, huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun Allah berada, yaitu Allah mengawasi mereka dengan ilmunya dan pendengarannya dan maha mampunya. Ya, adapun zatnya Allah tentunya beristiwa di atas arasy-Nya. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah akan beritakan kepada mereka dengan apa yang mereka amalkan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Imam Al-Katsir rahimahullah menafsirkan yukhbiru ta'ala amman syaqullaha wa rasulahu wa 'anadu syar'ahu. Allah mengkhabarkan mengenai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan memusuhi syariatnya. Subhanallah ya. Ini ayat terkait zihar. Hukum munakahat, hukum terkait masalah perkawinan, masalah talak. Tetapi ancaman subhanallah tentang masalah taat kepada hukum Allah. Dan siapa yang tidak menjalankan aturan itu ancamannya berat. Ya. Siapa yang mereka menentang hukum Allah dan Rasulnya, tidak mau pakai hukum Allah dan Rasulnya, dan justru mereka menentang syariat Allah, memang tidak secara langsung. Tidak langsung menolak Islam, tidak langsung menolak syariatnya. Tetapi ini sudah tidak relevan dengan zaman. Sudah kuno. Sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Sudah tidak sesuai, tidak relevan, tidak modern. Perlu di ini dan itu. Modernisasi beragama. Perlu dan semacamnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakpuasan, ketidakterimaan mereka terhadap apa yang sudah Allah sempurnakan dalam agama ini. Berupa syariat yang mulia ini. Maka orang-orang yang seperti itu, kubitu, mereka orang-orang yang terlaknat, terhina, kama kubital ladina min qablihim, sebagaimana telah terhinanya orang-orang sebelum mereka, ai uhinu, mereka dihinakan, lu'inu, mereka dilaknat oleh Allah, ukhzu, mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama fa'ala biman asbahahum mimman qablahum, sebagaimana dilakukan oleh orang yang serupa dengan mereka dari generasi sebelumnya. Itu generasi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu Taurat, mereka tahu Injil, tapi kemudian tidak dijalankan itu aturan Taurat dan Injil. Yang untung dijalankan, yang tidak untung ditutup. Ya, itulah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Maka Allah di sini mengingatkan, siapa yang menentang hukum Allah dan Rasulnya, tidak mau menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, dan justru menentangnya, maka mereka orang-orang yang terlaknat, terhina, dan akan dihinakan sebagaimana terhinanya orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, sungguh telah kami turunkan ayat-ayat yang sangat jelas. Ay wadihatin la yu'aniduha wa la yukhalifuha illa kafirun fajirun mukabirun. Di mana ayat-ayat Allah itu ayat yang sangat jelas. Tidaklah menentangnya, tidaklah menyelisihinya kecuali kafir, fajir, penjahat, mukabir yang sombong. Tegas sekali di sini. Subhanallah. Walil kafirina azabun muhin. Bagi orang-orang kafir, ya, mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Ay fi muqabalati mastakbaru an ittiba'i syara'illah wal inqiyadi lahu wal khudu'i ladaihi. Sebagai balasan terhadap kesombongan mereka yang tidak mau mengikuti syariat Allah, aturan Allah, tidak mau tunduk kepada syariat Allah, tidak mau patuh terhadap syariat Allah, maka hukuman bagi mereka adalah azab yang hina, azab yang pedih. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jika kita belum bisa menjalankan, itu berbeda urusan. Tapi kalau orang tidak mau menjalankan, itu pembahasan yang berbeda. Kita belum haji karena kita belum mampu. Tapi kalau ada orang yang menentang syariat haji, nah itulah orang-orang yang kafir. Ya. Summa qala ta'ala yawma yab'atsuhumullahu jami'a. Hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya. Wa dzalika yaumul qiyamati yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Itulah hari kiamat, Allah kumpulkan generasi awal sampai yang terakhir dari kalangan umat ini, manusia dan jinnya, di dalam satu hamparan. Fayunabbi'uhum bima amilu, Allah akan beritakan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Ay fayukhbirum billadhi sana'u min khairin wa syarrin, Allah kabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan ataupun kejelekan. Ahfahu Allahu wa nasuh, Allah yang sudah menghitungnya, yang sudah menulisnya dengan mengutus para malaikatnya, sudah mengirim saksi-saksinya dari bumi, langit, seluruh makhluk yang di sekitar kita, bahkan tangan, kaki kita, itu akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebagai saksi atas ilmu Allah. Wa nasuhu, walaupun manusia itu lupa dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Aidzabatahu Allah wa hafizahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan dan menjaga ya terkait berita-berita tentang mereka berupa kebaikan atau berupa keburukan, menjaga saksi-saksinya. Wahum qad nasu ma kanu amilu, walaupun mereka sudah melupakan apa yang mereka amalkan. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan dialah Allah yang maha menyaksikan akan segala sesuatu. Ai la yaghibu anhu syai'un wa la yakhfa wa la yansa syai'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya sesuatu pun ya, dan tidak terlupakan dari Allah sesuatu pun. Kalimat lupa kalau dinisbahkan kepada Allah maknanya terku. Jadi bahasa Arab, indahnya bahasa Arab itu, kalau kita kan lupa itu lupa begitu ya. Tapi kalau bahasa Arab yang kalimat nasiya yang diterjemahkan lupa itu maknanya banyak. Salah satunya nasiya adalah artinya lupa yang biasa kita terjemahkan. Nasiya bisa bermakna taroga, meninggalkan. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang terkait ketika manusia melupakan Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka. Maka kalimat Allah lupakan mereka, Allah tinggalkan mereka. Ya. Sebagaimana mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Kemudian kan mereka bertanya kepada Allah, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu melihat?" Maka Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kadzalika al-yauma tunsa." Demikianlah dulu kamu telah datang kepadamu ayat penjelasan, telah datang kepadamu dai, sudah ada taklim, sudah ada majlis taklim, halal haram dijelaskan, tapi kemudian fanasitaha, engkau lupakan. Kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Maksudnya dilupakan, ditinggalkan, tidak diberi rahmat Allah. Tidak disucikan dosa-dosanya. Tidak diampuni dosa-dosanya. Karena dulu di dunia, dia melupakan ayat-ayat Allah. Melupakan majlis zikir, yaitu majlis halal haram. Meninggalkan majlis ilmu. Maka pada hari kiamat, dilupakan. Maksudnya dilupakan adalah tutrak. Ditinggalkan. Tidak diberi rahmat, tidak diberi ampunan, tidak dipedulikan. Ya. Maka, siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia. Artinya Allah akan tinggalkan dia. Summa qala ta'ala mukhbiran an ihatati ilmihi bi khalqi wa tila'ihi 'alaihim wa sima'ihi kalamahum wa ru'yatihi makanahum haitsu kanu wa aina kanu. Kemudian Allah jelaskan, mengkhabarkan bahwasanya ilmu Allah melingkupi segala sesuatu dari makhluknya. Telaahnya Allah melingkupi atas mereka. Pendengaran Allah melingkupi kalam mereka. Penglihatan Allah meliputi tempat-tempat mereka berada, dimanapun mereka berada. Faqala ta'ala, sehingga Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa ila akhirih. Ay, tidak kau lihat bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang di langit-langit dan bumi. Tidaklah tiga orang yang mereka berbicara dengan lirih. Man sarra salasa min sirri salasatin, dari rahasia tiga orang. Illa huwa rabi'um, kecuali Allah lah yang keempat. yang mendengar dan melihat percakapan mereka dimanapun mereka berada. Ai matla alaihim, ai mutalli'un alaihim, yasma'u kalamahum wa sarrahum wa najwahum, yaitu Allah mutalli' alaihim. Allah menelaah atas mereka, mendengarkan kalam mereka, mendengarkan rahasia mereka, bisik-bisik mereka. Wa rusuluhu aidan, demikian pula utusan Allah yaitu berupa malaikat pun sebagai saksi mendengar dan mencatat pembicaraan daripada manusia tersebut. Ma'a dzalika tuktabu ma yatanajawna bihi ma'a ilmillahi bihi wa sam'ihi lahu. Dalam keadaan demikian ditulislah apa yang mereka bisik-bisikkan, apa yang mereka rahasiakan bersamaan Allah itu maha berilmu, maha mendengar, maha mengawasi, tetapi tetap Allah suruh malaikatnya untuk menulis. Sebagai apa? Sebagai hujjah. Itulah sunnallah, sunnatullah fil kauniyah. Sunnatullah dalam penciptaan itu demikian. Ilmu Allah, Allah catat dalam lauhul mahfud yang menjadi takdir. Ya. Sehingga takdir tersebut, catatan takdir tersebut membuktikan sabqu ilmi, terdahulunya ilmu Allah atas segala sesuatu. Itu ilmu Allah sudah ada, abadi, dan Allah maha mengetahui apa yang belum terjadi, yang akan terjadi. Alim Allah, makana wa ma yakunu, wa ma lam yakun, inkana yakunu kaifa kana yakun. Yaitu Allah juga mengetahui apa yang tidak terjadi, kalaulah terjadi bagaimana terjadinya. Itu Allah maha tahu. Itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak boleh ragu tentang ilmu Allah. Berbeda dengan orang Qadariyah. Orang Qadariyah yang tidak percaya takdir. Wa annal amra qad unuf. Mereka mengatakan perkara itu tidak diketahui Allah sampai terjadi. Berarti kalau demikian mereka menganggap Allah seperti makhluk. Kalau kita tidak akan tahu sampai ke kejadian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Belum terjadi pun Allah sudah maha tahu. Buktinya apa? Allah catat dalam lauhul mahfud. Dan takdirnya Allah ada takdir yang umum. Di lauhul mahfud ada takdir yang perinci. Takdir perinci saja Allah adakan 3 kali takdir. 3 kali takdir. Takdir yang pertama, takdir umri. Takdir di dalam 1 umur. Yang ditetapkan ketika kita di dalam rahim ibu kita. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud. Tentang malaikat yang diurus kepada janin yang di dalam rahim ibu kita. Kemudian ditentukan 4 perkara. Bikat bi. Apa? Ditetapkan 4 perkara. Yang pertama. Ajalihi. Ajalnya. Ini ditentukan dalam seumur hidupnya. Kemudian. Bikat bi. Rizkihi. Rizkinya. Bikat bi. Amalihi, amal perbuatannya. Yang 4, tentang nasibnya. Syaqi atau sa'id. Dia menjadi orang yang celaka atau beruntung nanti di dunia akhirat. Itu ditakdirkan oleh Allah dari semenjak kita dirahim. Namanya takdir umri. Takdir dalam 1 umur. Kemudian Allah takdirkan pula setiap tahunnya. Setiap Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailah, yaitu malam diturunkannya takdir dalam 1 tahun. Kemudian Allah juga turunkan takdir di setiap hari. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Di setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Itulah malaikat yang berbolak-balik memberitahukan kepada malaikat yang berikutnya takdir-takdir di hari tersebut. Siapa yang akan lahir di hari tersebut, siapa akan yang mati pada hari tersebut, siapa yang akan naik pangkat, siapa akan turun pangkat, siapa akan jadi kaya, siapa akan jadi miskin di hari tersebut ditentukan pada hari itu. Di dalam riwayat Abdul Razak dalam musannafnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ittala Allah kulla yaumin, ya Allah Subhanahu wa taala mentelaah di setiap harinya, ya itu 360 kali melihat daripada takdir tadi. Allah tentukan di setiap harinya tadi. Takdir-takdir siapa yang akan mati hari ini. Siapa yang akan hidup pada hari ini. Siapa yang akan kaya pada hari ini. Dan seterusnya. Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau kita bicara tentang takdir Allah, maka berbicara tentang empat hal. Yaitu tentang ilmu Allah, sabqu ilmihi ala kulli syai, mendahuluinya Allah, ilmu Allah, sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan 50 ribu tahun sebelum langit bumi ini ada, Allah sudah ciptakan pena. Awal ma khalaqallahul qalam. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala uktub. Wahai pena, tulislah. Pena itu mengatakan, ma aktub ya Rabbi, apa yang aku tulis wahai Rabbku. Uktub ma jara ala, ya, ala al-ardi. Tulislah apa yang akan terjadi di muka bumi. Yaitu apa yang terjadi di langit dan bumi. Itu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ditulislah di Lauhul Mahfuz. Yang kata Ibnu Abbas, qalamuhu nur. Ya. Penanya itu dari cahaya dan tulisannya pun cahaya. Yang lebar daripada lembaran-lembaran catatan tersebut, selebar langit-langit dan bumi. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Abdul Razzaq Sana'ani dalam musannafnya. Dengan sanad yang hasan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, itu yang pertama, ilmunya Allah. Kemudian kitabah, pencatatan dari Allah dengan menyuruh pena tadi. Kemudian apa? Masyiah, iradah, kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah apa? Penciptaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cakupan takdir. Beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu menganggap takdir itu pengaturan saja. Sehingga menganggap bahwasanya takdir itu seperti dalang terhadap bonekanya. Manusia itu seperti wayang dikendalikan oleh dalangnya. Ya, tidak demikian. Ya, manusia punya kehendak. Allah ciptakan kehendak pada manusia. Manusianya dan kehendaknya, manusia dan perkataannya, manusia dan sifatnya, manusia dan perbuatannya, seluruhnya makhluknya Allah. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan kehendak pada manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah manusia mereka semuanya berkehendak kecuali tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia punya kehendak, punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan yang mau mukmin, yang mukmin, yang mau kafir ya kafir. Monggo. Enggak ada paksaan, enggak la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, walil kafirin azabun muhin, bagi orang kafir azab yang pedih. Ya kan? Allah kasih pilihan, yang mau mukmin mukmin, yang mau kafir kafir, monggo silakan. Tapi ingat, orang kafir mendapat azab pedih. Yang mukmin surga, selesai seperti itu. Itu namanya apa? Kehendak. Kita dikasih kehendak. Dikasih pilihan. Ya, dikasih pilihan. Ya. Pilihan itulah Allah pun sudah tahu pilihan kita. Sebelum Allah ciptakan kita, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Maha tahu. Sabaqa ilmuhu ala kulli syai. Ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Ilmu Allah itu mendahului seluruh yang ada. Sehingga walaupun Allah Subhanahu wa taala ada, tapi Allah tidak mensifati dirinya dengan ada. Siapa mensifatinya? Sifatnya adalah pencipta yang ada. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, sang maha pencipta dengan takdirnya. Al-bari ay khaliqul wujud, yang menciptakan yang ada. Al-musawwir, yang ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kalau ada yang tanya, apakah Allah ada? Jawabannya apa? Bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada. Lebih tinggi. Kalau ada, ini kan seolah tingkatan makhluk. Sehingga kita tidak sifati Allah dengan sifat ada. Tetapi mensifati Allah dengan sifat pencipta seluruh apa yang ada. Itulah yang kemarin kita tafsirkan dari surat apa? Al-Hasyr, yaitu Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Al-khaliq maknanya yang menciptakan dengan takdirnya. Al-bari yang menciptakan seluruh apa yang ada. Al-musawwir di mana seluruh apa yang ada diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Memberikan rupa sesuai dengan kehendaknya. Itulah Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul asma'ul husna. Yang baginya lah seluruh nama-nama yang berada di puncak kebagusan dan keindahan. Subhanallah. Ya, sehingga gak bingung. Apakah Allah ada? Ya seluruh apa yang ada ini ciptaan Allah. Allah adalah pencipta seluruh apa yang ada. Jadi paham ini ya? Nah. Sehingga jawabannya lebih tinggi dari yang diharapkan. Karena kalau kita jawabnya nanti, apakah Allah ada? Ada. Adanya itu ada sendiri, apakah ada yang mengadakan? Itu kalau kita jawabnya ada, pertanyaan berikutnya itu pertanyaan mantik. Pertanyaan mantiki, pertanyaan filsafat. Nanti kalau kita enggak jeli kepleset bahaya. Karena kalau di dalam ilmu mantik itu, sesuatu wujud, wujud itu ada wujud binafsih, ada wujud bighairih. Ada yang wujud dengan sendirinya, ada yang wujud dengan yang lainnya. Ada yang ada dengan sendirinya, ada yang ada disebabkan oleh yang lainnya. Kemudian setelah itu yang namanya wujud, lahu jauhar. Ada penampakannya. Sehingga mereka pada tingkatan, kita belum melihat Allah jadi belum percaya. Nah ini bahaya. Nanti kalau jauhar, lahu jism, punya badan. Nanti kalau badan punya a'dha, punya ajza, dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau kita bahas ilmu mantik seperti itu dalam pembahasan fisika kimia itu ya maklum-maklum saja wong itu adalah pembahasan-pembahasan demikian. Tapi kalau kita menggunakan disiplin ilmu ini untuk mempertanyakan Allah maka akan tersesat. Akan bingung. Ya, maka jangan mempelajari Allah dengan metode kalam tadi. Tapi pelajarilah tentang Allah dengan metode Al-Quran dan Sunnah dengan iman, dengan berserah diri, murruha kama ja'at. Ya, biarkanlah sebagaimana datang. Kita sifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Faham ini ya? Summa qala ta'ala alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna allaha allamul ghuyub. Dan juga dalam surat At-Taubah yang Allah berfirman, tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah maha mengetahui rahasia mereka, bisik-bisiknya mereka, dan Allah itu maha mengetahui perkara ghaib. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisik-bisiknya mereka? Tentu saja bahkan utusan kami dari kalangan malaikat itu menuliskan apa yang mereka ucapkan. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka melafadzkan. Yalfidhu. Yalfidhu itu melafadzkan. Yang nama lafadz itu keluar suara. Tidaklah seseorang itu melafadzkan min qaulin dari sebuah ucapan illa ladaihi, kecuali di sisinya ada raqib atid. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat setiap lafaz yang keluar dari lisan kita ini. Lafaz itu dicatat. Yang namanya lafaz ya itu sautun yastamil ala ba'dil hurufil hijai. Suara mencakup di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Ini secara definisi bahasa Arab. Adapun lafaz secara bahasa umum adalah semua yang keluar dari lisan kita. Ya, maka akan tercatat. Khususnya min qaulin, dari yang ucapan-ucapan yang terpahami. Ucapan-ucapan yang memang ada maknanya. Ya. Baik ataupun buruk, itu tercatat oleh raqib dan atid yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada haka ghairu wahid al-ijma' ala anna al-murada bihadihi al-ayah ma'iyyatu ilmihi ta'ala wala syakka fi iradati dhalik. Perhatikan di sini. Oleh karena itu, dihikayatkan bukan hanya satu dari kalangan ulama, adanya ijma', kesepakatan. Dan ijma' adalah dalil ketiga setelah Al-Quran, Was-Sunnah, ijma', qiyas, dan seterusnya. Para ulama berijma' bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini itu ma'iyyatu ilmihi, kebersamaan ilmunya. Jadi innallaha ma'ahum, ya. Ketika kalimat huwa ma'ahum aina makanu, innallaha ma'akum aina makuntum, ya. Fa aina matwalu fasama wajhullah, dan seterusnya. Ayat-ayat yang seperti itu yang memberikan faedah ma'iyatullah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya, maka ulama sepakat yang dimaksud adalah ma'iyatu ilmi, kebersamaan ilmunya, wasam'ih, dan pendengarannya, dan juga wa muhitihi, dan cakupannya, pengaturannya, dan seterusnya. Artinya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu Allah tahu mereka, mendengar mereka, melihat mereka, mengawasi mereka. Ini perkataan seperti orang Arab mengatakan, sirtu wal qamara. Aku berjalan diiringi dengan rembulan. Aku berjalan bersama dengan rembulan. Apakah maksudnya rembulan yang kita gandeng? Kalau Pak Komar Pak gandeng gak apa-apa. Ya. Artinya Pak Komar. Nah kalau ini komarnya komar di langit. Sirtu wal qamara. Ya. Aku berjalan dengan rembulan. Maka maksudnya apa? Apakah rembulannya kita gandeng? Kan tidak. Maksudnya apa? Ya kita berjalan. Rembulannya tetap di atas. Tapi kelihatan terus dari kita. Kitanya bisa melihatnya. Bisa dipahami? Maka demikian pula ketika Allah mengatakan innallaha ma'akum aynama kuntum huwa ma'ahum aynama kanu dan seterusnya, itu maksudnya Allah mengilmui kalian, Allah mengawasi kalian, Allah itu mendengar kalian, melihat kalian dimanapun kalian berada. Ya, ini ijma. Walakin sam'ahu aydhan ma'a ilmih bihim muhitun bihim wa basaruhu nafidun fihim. Akan tetapi perlu diingatkan, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan ilmunya melingkupi mereka. Penglihatan Allah mengawasi mereka. Fahuwa subhanahu wa ta'ala muttali'un ala khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengawasi dengan teliti seluruh makhluknya. La yaghibu anhu min umurihim syai'. Tidak tersembunyi dari Allah segala urusan-urusan mereka walaupun sedikit. Thumma qala ta'ala thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan yunabbi'uhum bima 'amilu, Allah akan beritahukan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan pada hari kiamat, akan diberitahukan. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah Maha berilmu atas segala sesuatu. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Hujjatul Islam wa Syekhul Islam, beliau mengatakan iftatahal ayata bil ilmi wa khatamaha bil ilmi. Allah awali ayat ini dengan ilmu dan Allah akhiri ayat ini dengan ilmu. Ayat yang ketujuh dalam surat Al-Mujadilah, alam tara annallaha ya'lamu. Bukankah engkau yakin bahwasanya Allah mengilmui? Dan di akhir ayatnya innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Jadi awalnya ilmu, akhirnya ilmu, menunjukkan Allah itu Maha berilmu. Dan sabaqa ilmuhu 'alal kainat, ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu. Alim Allah ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun, in kana yakun kaifa kana yakun, kata Ibnu Katsir. Ilmunya Allah itu Allah Maha mengetahui perkara yang sudah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Itu ilmu Allah. Ya, demikian wallahu taala a'lam bissawab. Fadhlikum menangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Tafadhal. Ya tafadhal masykur. Thank you. نعم يا اخوانا في دين عزكم الله. Bahkan depan ada yang baca ini ya. Al-Mujadilah 1 sampai 7. Ya. Siap-siap santri. Nعم اخوانا في دين عزكم الله معاشر المسلمين di waktu yang singkat ini belakangan ini banyak yang bertanya terkait bagaimana sikap kita terhadap al-hawasis alladhi yajra fi Filistin, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina. Tentunya kita sebagai umat Islam harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ya, kita sesama muslim kal jasadil wahid, seperti satu jiwa, satu raga. Ya, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad. Kalau satu ada yang sakit, yang lainnya merasakan sakit pula. Itu pertama. Muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dimanapun tempatnya, apapun suku bangsanya, apapun rasnya, itu saudara kita. Selama dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Walaupun mungkin beda mazhab dengan kita, selama dia muslim, ya, muslim saudara kita seagama. Maka hak muslim atas muslim yang lainnya, yang pertama adalah doa. Doakan mereka. Doakan saudara-saudara kita. Doakan saudara-saudara kita di Palestina. Dalam sholat kita, dalam waktu-waktu mustajab kita, sisipkan doa untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, innama yansurullaha dil ummah bidu'afaihim wa salatihim wa ikhlasihim wa du'aihim. Allah akan tolong umat ini itu dengan lemahnya mereka, keberadaan orang-orang lemah di antara mereka, dengan salatnya kita, dengan ikhlasnya kita, dan dengan doanya kita. Allah akan tolong kita. Sebagian orang ketika kita mengatakan, ayo doakan apa yang kita bisa lakukan untuk Palestina, doakan. Kemudian mereka mengatakan, doa kita tidak butuh doa, kita butuh dengan aksi. Gitu ya. Tidak ada yang paling mulia dibandingkan doa. Ad-du'a huwal ibadah, mukhul ibadah. Doa adalah ibadah, intisari daripada ibadah. Ya. Betapa dari doa tersebut, Allah bisa kabulkan salah satu doa kita. Kalau di sini ada 200 orang berdoa, salah satunya dikabulkan untuk saudara kita, maka maslahatnya sangat besar. Jadi doakan saudara kita supaya mendapatkan pertolongan dari Allah, diselamatkan dari mara bahaya. Doa yang paling mulia dari saudara kita untuk saudara kita adalah doa. Khususnya fi dhahril ghaib, saat saudara kita enggak ada, kita doakan mereka. Doakan. Paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan doa. Dan doa bagi saudara adalah ciri keikhlasan dalam bersaudara. Betapa banyak orang yang secara zahir bersaudara, membantu, tapi gak pernah mendoakan. Bahkan di belakang mencela, menusuk, menghina. Itu tidak demikian. Maka kepada saudara kita yang di Palestina, di negeri suci ketiga setelah Makkah dan Madinah, di Masjidil Aqsa, itu tempat suci kita, di sana saudara kita beribadah, doakan mereka. Doakan kebaikan bagi mereka, semoga ditolong oleh Allah dan dijauhkan dari makar-makar musuh-musuh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu mereka semampu kita di jalur yang baik. Kenapa di jalur yang baik? Banyak orang kadang mengatasnamakan bantuan Palestina tapi gak tahu ujungnya kemana. Ujungnya untuk siapa? Jangan salah transfer. Nanti kalau transfernya ke Al-Qaeda ditangkap kita. Ya. Salah sasaran bisa bahaya. Sehingga kalau mau bantu, bantulah lewat jalur yang memang sudah diketahui oleh pemerintah, diketahui ini arahnya bagaimana, untuk apa, disalurkan oleh siapa. Ya. Alhamdulillah termasuk negeri kita yang dari dulu, dari semenjak berdirinya Indonesia dan berdirinya Palestina, di tahun 1945 kita berdiri, kemudian Palestina 1947 kalau gak salah ya, dipimpin oleh Yasser Arafat presidennya. Dari semenjak itu Indonesia mendukung Palestina. Dan semua negara yang ada di Teluk, baik Mesir, Saudi, Yordania dan seterusnya, semuanya rata-rata membantu. Jangan kita zalim mengatakan apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan oleh negara Teluk, negara Arab, apa yang mereka lakukan, kenapa tidak menolong. Itu ucapan zalim dari kita. Diingatkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, beliau berapa kali menjabat sebagai menteri keagamaan di Saudi sana. Di antara kelancangan umat sekarang menuduh pemerintahnya tidak berbuat apapun untuk Palestina. Padahal kita itu belum berbuat apa-apa, tapi Indonesia dari semenjak dulu membantu. Negara yang lainnya pun membantu. Jangan menutup-nutupi, bahkan bantuan negara untuk mereka jauh lebih besar dibandingkan kita. Bantuan apa? Bantuan yang namanya medis, di sana ada rumah sakit Indonesia. Bantuan logistik, makanan, ya, pakaian dan seterusnya sudah puluhan tahun. Bantuan diplomasi, terakhir Menteri Luar Negeri Indonesia sudah berbicara di hadapan PBB. Kurang apa? Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tanpa kita bantu, tanpa merendahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita. Bahkan yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, baik Indonesia, Malaysia, Brunei, ataupun yang ada di Timur Tengah dari negeri-negeri kaum muslim bersama dengan pemerintahnya, insya Allah mereka sudah lebih berbuat daripada kita. Cuma sekali lagi, yang namanya orang berbuat itu kadang ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Anak khawatirnya orang yang terang-terangan, kowar-kowar di jalan, demo, dan seterusnya, gak berbuat apapun kecuali kowar-kowar semata. Jadi ingat, doakan dan bantulah semampu kita di jalur yang benar. Alhamdulillah termasuk negara kita yang membantu Palestina dari semenjak awal sampai sekarang. Seluruh pemerintahan, baik itu era Pak Karno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Jokowi, semuanya membantu. Bahkan Indonesia termasuk negara yang mengirim pasukan ke sana sebagai pasukan perdamaian. Kan begitu kan? Dan itu jihad fisabilillah. Itu yang jihad fisabilillah. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mewakili kita penduduk Indonesia untuk berangkat ke sana. Mereka orang terlatih, profesional, bisa menggunakan senjata, bisa berdiplomasi. Mereka orang-orang yang tepat untuk ke sana. Kalau kita ke sana plonga-plongo, bingung mau ngapain, berangkat gak tahu, pulang juga gak tahu mau ngapain. Sehingga yang benar-benar sudah berpengalaman dan punya ya skill di sana mau ngapain. Ya, itu pun diutus oleh pemerintah atau seizin oleh pemerintah. Ini penting bagi kita. Karena yang namanya urusan nyawa, darah, keamanan, atau ketakutan, atau masalah jihad, itu kita gak boleh sendirian. Wa idza jaa amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Allah menceritakan mengenai keadaan orang munafik, yaitu ketika datang kepada mereka berita tentang keamanan, tentang kondisi sebuah wilayah aman atau takut, sebuah isu-isu besar, adza'u bih, mereka langsung sebarkan. Ada isu apa sebar. Sehingga dalam masa seperti ini, kita jangan terlalu banyak percaya dengan media massa. Banyak penipunya di situ. Media massa, bisa kita katakan banyak penipunya di situ, hati-hati. Kalau ulama mengingatkan dari bahayanya Hamas, kita ikutin saja. Karena mereka paling tahu siapa di balik Hamas. Walaupun sebagian sekarang, wah, dasar Hamas itu ini dan itu dibela mati-matian. Para ulama dari semenjak dahulu, tahun 60-an, 70-an itu, sudah tahu Hamas itu bagaimana. Palestina punya pemerintah, Hamas itu bukan bagian pemerintah. Sehingga kita percayakan kepada pemerintahnya Palestina. Sebagaimana kita percayakan kepada pemerintahan kita masing-masing. Urusan seperti ini menyangkut darah orang, nyawa orang, keamanan, ketentraman. Ya, itu jangan langsung disebarkan, jangan langsung percaya dengan berita. Walau radzuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalaulah kita berusaha mengembalikan urusan besar seperti ini kepada Rasul, atau kalau Rasul tidak ada, kepada ulil amri minhum, kepada pemegang urusan. Pemegang urusan kita siapa? Kalau agama ya ulama, kalau masalah politik ya masalah, urusannya siapa? Umara, para pemimpin. Mereka lebih handal, mereka lebih cerdik, mereka lebih bijak dalam masalah seperti ini. Maka serahkan kepada mereka. Walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya akan terbukti manakah keputusan yang lebih tepat di antara mereka. Kalaulah ada jihad, pertama jihad itu ma'adhin ma'al imam. Harus seizin oleh pemimpin. Imam dipimpin oleh pemimpin. Dan termasuk Indonesia sudah mengirimkan. Siapa yang dikirim oleh Indonesia untuk berjihad di sana? Ada yang tahu? TNI. Sebagai pasukan perdamaian di sana. Bahkan di sana ada kemnya. Alhamdulillah kita syukuri. Itu termasuk jihad fisabilillah, ribat fisabilillah, mewakili kita semuanya. Ingat, dalam masalah seperti ini, dikembalikan kepada Rasul. Rasulnya tidak ada, kepada ulil amri minhum, kepada pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kalau kita serahkan kepada mereka, la'allimahu alladhina yastambitunahu minhum, akan terbukti siapakah yang paling bagus istinbatnya, paling bagus keputusannya, paling maslahat keputusannya. Taruhlah nanti ada genjatan senjata, harus dihormati. Jangan, wah ini genjatan senjata berarti mengalah kepada Yahudi. Rasulullah itu mengalah kepada kaum musyrikin itu berapa kali? Mengalah kepada Yahudi itu berapa kali? Bertahun-tahun. Walaupun dirugikan saat perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Ya. Sehingga kembalikanlah kepada pemerintah kita masing-masing kalau masalah besar seperti ini. Tugas kita doakan dan bantu semampu kita, sebisa kita di jalur-jalur yang tepat. Jangan salah sasaran, jangan salah transfer, jangan salah ngasih. Kalau salah ngasih nanti ngalirnya ke organisasi-organisasi yang terlarang, bisa bahaya. Ya. Kalau enggak tahu bagaimana, doakan. Doakan dan kita dukung pemerintah masing-masing dari negara. Kita lihat, perhatikan Indonesia juga ada, Malaysia, Brunei dan negara-negara Islam yang lainnya masing-masing punya andil dan punya sikap semuanya. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Syekh, termasuk kedzaliman kalau kita mengatakan, mana ini negara Timur Tengah, mana ini pemerintah kita, apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu enggak usah ngomong-ngomong. Insyaallah ya, pemerintah kita dan pemerintah kaum muslimin yang lainnya, mereka termasuk ya sudah berusaha untuk perdamaian yang ada di Palestina. Ya. Dan kalau perlu diingat bahwasanya permasalahan Palestina adalah permasalahan fitnah, ya sampai nanti berakhirnya di akhir zaman lah. Ya, berakhirnya nanti di akhir zaman. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wa fidina azakumullah. Dan jangan sekali lagi masalah seperti ini jangan sembarangan berkomentar, jangan sembarangan berbicara. Sudah doakan, bantu dan kita serahkan kepada orang-orang yang berkompeten. Insyaallah akan lebih tentram bagi kita. Jangan sini keluar-keluar jihad, giliran nanti sudah berangkat, yaudah kamu berangkat saja. Mikir, waduh saya utangnya banyak belum bisa. Jangan begitu. Jangan model-model kayak orang Yahudi. Model orang Yahudi itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran. Mereka itu modelnya kalau lagi aman, mintanya perang. Lagi aman, mintanya perang, mintanya jihad. Giliran suruh jihad. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, wahai Musa, kamu pergi saja sama Tuhanmu perang. Kita di sini nonton duduk saja. Ini ucapannya orang Yahudi. Lagi aman pengennya perang, giliran ada perang, aduh, saya enggak ikutlah, kamu aja yang perang sana. Nah, ini jangan sampai model seperti itu. Lagi aman disyukuri saja, ya. Kalau pemerintah menyuruh kita jihad, wa idza stungfirtum fangfiru. Kalau kita disuruh berangkat, ya berangkat. Kan begitu. Itu hadisnya demikian. Jangan lagi aman pengennya jihad, giliran jihad pada kabur enggak tahu kemana, ngumpet. Ya. Itu jangan sampai demikian. Karena lemahnya kaum muslimin adalah ketika kita sudah makan riba, lebih ridho dengan dunia, wa taraktum jihad fi sabilillah, dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad. Jangan sampai demikian. Naam. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.